الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembahasan atau kita belajar tentang pembahasan Al-Amr. Di sana telah kita ketahui definisi Amr lughatan wa istilahan. Kemudian hal yang berkaitan dengan definisi amar, bahwa kalimat amar jamaknya memiliki dua jamak, ya, umur atau awamir. Dan amar memiliki dua makna, amar bermakna asya'an wal nahan wal hal, maka jamaknya adalah umur. Yang kedua, amar bermakna syai' ma'mur bih, sesuatu yang diperintahkan, sebuah perintah, maka jamaknya adalah awamir, menurut suliun dan kebanyakan dari fuqaha dan yang berjalan di lisan orang Arab. Walaupun ada mutlaqah, mereka menganggap bahwa ini adalah kalimat yang syahadah. Kemudian juga pada pertemuan tersebut telah kita bahas tentang sulhul amr. Apa sulhul amr terbagi menjadi dua, sahih wa ghairu sulihah. Kemudian apa yang ditunjuk oleh sulhul amr? Dia perintah pada dasarnya yang bermakna bermaksud atau berarti wajib dan konsekuensinya mubadarah, agar segera dilakukan, agar segera dilakukan. Dipilih ada dalil atau sharif yang memalingkan dia dari hukum asal ini kepada makna an-nadab, ibahah, tahdid, bagaimana dari diri yang dikasihkan. Ini juga terkadang sebuah perintah dia ditarafi dirqarin ala dari kadang-kadang ada yang apa ini. Berikut ini kita akan masuk bab berlana ini dari Allah. Terkait pembahasan nahi ini, kita fokus pahamul kitab dulu, ya, tidak banyak beri ta'lim, karena yang penting belajar ini pertama dari kondisi yang belajar, kedua fahmul kitab, kemudian sudah tertasawur bagi kita masa mabahitnya. Ini yang paling penting dalam belajar. Misalkan antum belajar nahi sekarang, secara pokok masalah an-nahi antum sudah memahami, ya, tasawur masalah sudah paham, sehingga ketika antum ingin membahasnya dengan lebih luas dengan membuka syurahat-syurahat yang tebal. Tapi kalau dari sekarang khawatirnya kalau ana banyak kasih ta'liq yang di kitab antum gak kuat, akhirnya tasawur masailnya tidak mantap, sehingga pas baca kitab yang lain, rujukan kitab-kitab referensi, malah gak bisa mengambil faedah. Jelas, ya? Misalkan pokok-pokok masalah, sebagai contoh misalkan dalam bab taharah, ya, sudah memahami secara dasar definisi taharah lughatan wa istilahan, pembagian taharah, perbedaan antara taharah dari hadas dengan najasa. Kemudian dia sudah tahu apa sebab terjadi, sudah tahu pembagian air secara syar'i, dan terjadi khilaf di antara ulama tentang pembagian air musta'mal kepada yang ghair musta'mal. Apa sebab terjadi perselisihan ini? Ini yang penting. Lebih dari itu, untuk membahas dalil-dalil masing pendapat itu adalah dengan membaca dan merujuk kepada syuruhat. Ya. Yang pernah termenset di kepala antum belajar sama ustaz dan syekh siapapun, itu adalah fawaid yang seluruhnya yang akan antum sampaikan kepada umat nanti. Enggak. Antum mengambil mafatihul ulumnya, kunci-kuncian saja. Ketika antum suatu saat ingin mengajarkan kitab ini lagi, antum sudah paham masalah al-amr. Ya. Khilaf-khilaf sebabnya, khilaf kemudian pokok masalah sudah tahu. Ingin mengajarnya dengan lebih rinci, membaca syuruhat. Dan dalam bab ini nanti baca syarah Syautamin atau kitab Al-Furuq, ya, dan yang lain-lain dalam ilmu usul yang merupakan maraja. Baik, bab nahi salah satu bab yang sangat penting dalam ilmu usul fiqh. Karena an-nahi salah satu hal yang banyak di dalam agama kita, sebagaimana pentingnya memahami al-amr, karena isi Al-Quran dan hadis, ya, bainal amri wal nahi. Naam. Wa ila ghairi dhalik. Qala an-nahyu ta'rifuhu qawlun يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا ناهية. Ini sama dengan pembahasan al-amr kemarin, apakah disyaratkan istilah ataukah tidak. Beliau di sini menyatakan an-nahi qaulun yatadammanu talab al-kaf, adalah ucapan yang mengandung permintaan tuntutan untuk menahan diri dari sebuah perbuatan yang datang dari yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Istilah apa? Bukan sekedar mulia, tetapi ilharul qahar wa tarafu', dari yang menampakkan ketinggian, kemuliaan dan kekuasaan. Beda istila dan ulu. Kemarin sudah kita bahas. Mereka mensyaratkan istila sebagian mereka, dan juga ada mensyaratkan ulu. Ada yang mensyaratkan istila saja tanpa ulu, seperti Syekh di sini. Ada yang mensyaratkan ulu saja tanpa istila. Ya, ada yang menyatakan tidak disyaratkan istila dan tidak disyaratkan al-ulu. Ya, al-isti'la asalnya dari al-ulu juga, tetapi ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatul ma'ani. Naam. Adalah ucapan yang mengandung tuntutan untuk menahan diri dari yang menampakkan ketinggian, kemuliaan dan kekuasaan terhadap yang dia larang. Dengan sighah khusus, konteks yang khusus. Apa itu? Yaitu fi'il mudhari yang diiringi oleh la'nahiyah, yang diiringi oleh la'nahiyah. Ya, konteksnya cuma satu, yaitu fi'il mudhari' al-maqrun bila an-nahiyah. Adapun ma'ani nahi itu diambil dari selain ini juga banyak yang akan beliau sebutkan seterusnya. Cuma di sini perlu kita beri catatan kalimat at-tadhammun. Pada pertemuan sebelumnya beliau juga menyebutkan definisi amr adalah qaulun yatadhamman. Sedangkan definisi at-tadhammun, dilalatu tadhammun hiya dilalatu lafzi ala juz'il ma'na. Ala juz'il ma'na itu at-tadhammun. Ya, saya sebutkan rumah mengandung apa? Kamar mandi, karena kamar mandi bagian dari rumah. Berarti ucapan saya rumah ini mencakup kamar mandi. Kenapa? Karena kamar mandi bagian dari rumah. Tapi kamar mandi bukan seluruh rumah, paham? Ini namanya dilala at-tadhammum. Ini harus betul-betul untuk paham. Nanti dalam bab asma' sifat juga akan dibahas sana. Definisi dilala at-tadhammum, dilala al-mutawaqah, dilala al-iltizam. Nah, dilala at-tadhammum itu kita sebutkan sesuatu yang itu yang mencakup yang lainnya. Ya, saya sebutkan rumah. Kalimat rumah mengandung apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Dan kamar mandi bukan seluruh rumah, tetapi dia bagian dari rumah. Yang selain kamar mandi banyak yang dia bagian dari rumah. Nah, kalau kita katakan perintah adalah ucapan yang mengandung talabul fi'il, perintah untuk melakukan amalan. Jadi kesannya apa? Bagian dari perintah itu adalah meminta sebuah perbuatan untuk dilakukan. Berarti selain itu ada yang itu bagian dari amar, paham tuh? Berarti ini sebagian juz amar. Jadi kesannya apa? Di sana ada ajza al-amr lainnya selain talabul al-fi'l, padahal al-amr huwa talabul fi'l kullu. Demikian juga an-nahi huwa talabu al-kaf kullu, bukan juz al-nahi, bukanlah talabul kaf itu juz'un min ajza'i an-nahi, bal huwa an-nahyu kullu. Nah, ketika dikatakan qaulun yatadhamman talab al-kaf, mengesankan bahwa di sana ada ajza' an-nahi selain talab al-kaf. Jelas ya? Ini pembahasan ilmiah. Kalau antum enggak paham ini, antum enggak akan bisa belajar qaidul mutlaq. Antum enggak akan bisa belajar tahawiyah. Dilala tadhammun. Jelas ya? Apa dilala tadhammun? Wa dilalatul lafzi ala juz'il ma'na. Nah, karena kalau dikatakan ya tadhamman, berarti talabul kaf itu juz'un min ajza'i an-nahi, yush'ir bi anna hunaka ajza'un ukhra min ajza'i an-nahi. Wal waqi' anna an-nahy huwa talabul kaf kullu. Talabul kafu huwa kullu nahi, walaita juz'an min ajza'i an-nahi. واضح. هكذا نبه على ذلك بعض المدرسين وشراح. نعم. والكمال لله عز وجل. مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. شاهدنا منا ولا تتبع. إذا كتكن تتبع هو نهي. لماذا؟ لأنه طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرن بلا الناهية. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه وخرج بقولنا إشارة bukan bagian dari kalam baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang antum tertipu sebagian mereka menyatakan secara istilah nahu isyarah tidak dimaksud dari kalam, tetapi secara bahasa dia masuk dari kalam. Ini mendukung akidahnya Asy'ariyah yang menyeru yang berpaham adanya kalam nafsani. Ya. Karena kalau isyarah bagian dari kalam, ya, dan an-nahi min ajza'i al-kalam, berarti Maryam alaihi salam telah mengingkari apa? Nazarnya. Fasyarat ilaih, yang mana sebelumnya beliau menyatakan inni nazartu lirrahmani sawma falan ukaliman yawma insin fa'atat bi qawmaha tahmilu qawli ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya yakhtaharuna ma kana abuka imra'atan wa ma kanat ummuka ya bagi. Fasyarat ilaih. Kenapa isyarat? Karena beliau bernazar untuk tidak boleh bicara isyarat. Andai kata isyarat bagian dari kalam, wa nahi bagian dari kalam, berarti beliau sudah melanggar nazarnya. Demikian juga Nabi dalam salat, ketika salat dalam keadaan duduk, beberapa jamaah di belakang beliau masih dalam keadaan berdiri. Fa asyara bi yadihi an ijlisu, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang memiliki makna apa? Duduklah kalian. Andai kata isyarah bagian dari kalam, batallah salat Nabi kita, karena salah satu dari pembatal salat adalah berbicara dengan sengaja. Jelasnya nahi min ajza'il kalam. Kenapa sebagian di luar buat lapangan? Kita nggak belajar, jadi bocor kosong lagi buat lapangan poli. Bilang jangan main bola dulu sekarang. Kalau buat lapangan poli, buat ya, jadi jangan main bola dulu. Ya? Kal, kenapa nggak belajar mereka? Terus main poli gitu. Udah. Itu kok masih ada suara poli? Qala wa kharaja bi qawlina talabul kaf al-amr, li'annahu talabu fi'in. Wa kharaja bi, kok masih ada suara? Ada orang. Antum kemana tadi ngasih tanya? Itu suara apa? Hah? Antum kemana tadi? Mendengar, tapi gak ada orang. Pergi ke Sofian. Ke sana pergi. Sini bisa, ini hasilnya teriak dari sini. Qala wa kharaja biqawlina ala wajil isti'ala' al-iltimas wa du'a wa ghayruhuma mima yustafadu minan nahi bil qara'in. Karena al-iltimas tidak masyarakat al-isti'ala'. Karena bainal mutasawiyin addu'a minal 'ali ila muttasifin bidunum. Yang rajih bagian, karena tidak disyaratkan al-iltimas al-isti'la. Wa kharaja bi qawlina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari' ma dala 'ala talab al-kafi bi sighati al-amr. Bi sighati al-amr dalam konteks amr. Contohnya apa? Da', ini larangan, tinggalkan. Berarti permintaan untuk kita meninggalkan, alias menahan diri dari melakukannya. Utruk, yang kamu bilang ini fi'il nahi, ini fi'il amar, dan bukan bagian dari nahi secara sighah, tetapi dia bagian dari nahi secara makna. Utruk, tinggalkan. Utruk hada, tinggalkan ini. Berarti apa permintaannya? Talabul kaf, talabu al-kaf, agar kita menahan diri, tetapi bukan dengan sighah al-mudhari al-maqrun bila nahya, sehingga dari sisi definisi dia tidak dikatakan nahyun, tetapi dia amrun, ya, al amru bi bi apa, bil kaf, ya. Contohnya lagi misalkan ijtani, ijtani az-zina, ya, antum katakan ijtani una fi'il nahi, tapi kita katakan dia amrun bi sighatihi nahyun min haitsu ma'na, ya, anna ijtani wa amru bijtinabi dzaka syai, ya, lazimuhu ish talabul kafu an fi'lihi wa huwa nahyun min haitsu ma'na wa huwa amrun fi fi nafsihi min haitsu as-sighah. Na'am, kaf, ya, kaf wa nahwiha, fa inna hadhihi wa in tadhammana talabal kaf lakinna bi sighatil amr fa takunu amran la nahyan. وقد استفاد طلب الكف بغير صيغة النهي مثل أن يوصف الفعل بالتحريم. يا إن الله حرم عليكم حقوق الأم أمهات وإلى غير ذلك من النصوص الشرع التي فيها لفظ أو وصف شيء بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. Siapa yang melakukan ini maka adabnya ini, atau dicela pelakunya maka fal asl huwa lil nahi. Baik, ma taqtadhihi sighatun nahi. Kita selesaikan hari ini bab nahi ini. Istamir insyaallah. Ma taqtadhihi sighatun nahi. Sighatun nahi hendak dibuat tahriman anhu wa qasadahu. ومن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردودا وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. الأول أن يكون النهي عادلا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عادلا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العامل إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم الاثنين. ومثال العامل إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد النداء الجمعة الثاني مما تلزمه الجمعة. ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس رجل الثوب الحرير فستر العورة شرط لصحة الصلاة. فإذا ستر بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل إمامة الحرير. فلو صلى وعليه إمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن المبشر. فلو باع شيئا مع المبشر لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معالم أخرى لدليل يقتضي ذلك. فمنها الأول الكراهة ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لا يمثلن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا بكراهته لأن الذكر بدعة bid'atun minal insani wal hikmatu minal nahyi tanzihul yamin. Atsani al-irsyad mithlu qawli sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz, la tad'anna an taqula dhukura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini masalah yang sangat penting. Karena ini masuk bagian ilmu al-amali at-tatbiqi dalam bab usul fiqh. Karena di sana ada pembahasan-pembahasan yang dia lebih ke nadhari tetapi secara tatbiqnya jarang terpraktekkan ya. Contohnya masalah nadhari dan daruri kemudian. Tapi kalau ini pembahasan yang memang dari pembahasan-pembahasan inti dalam kitab usul fiqh. Itu ma taqtadhihi shighatu an-nahyi. Kalau sudah ada konteks larangan, maka hukum apa yang bisa disimpulkan dari konteks larangan tersebut? Kalau Amr kemarin diambil kesimpulan darinya apa? Bahwa yang diperintahkan tersebut hukumnya wajib kemasalnya, dan bahwa yang diperintahkan tersebut harus dilakukan segera, itu hukum asalnya, selama tidak ada sharif. Di dalam nahi juga demikian. Hukum asal sesuatu yang jatuh fi'il mudhari al-maqrun bila nahiyah kepadanya berarti dia menjadi sesuatu yang haram. Ya. Dan dia harus ditinggalkan secara kemudian kalau dia kenapa di sini enggak dibahas secara qoriyah ya memang pasti secara qoriyah karena kalau enggak qoriyah ditinggalkan ya berarti kamu belum meninggalkannya. Beda halnya dengan perintah melakukan. Ya. Yang namanya melakukan enggak ada kemungkinan seketika ada kemungkinan tidak seketika. Tapi yang namanya larangan ya pasti seketika. Mungkin enggak dibahas di sini euforia atau tidak. Cuma ini bahas sirah an-nahi itu yufidu tahrim yang pertama. Yang kedua, dia menjadikan sesuatu yang dilarang tersebut menjadi rusak kalau tetap dilakukan. Umumnya demikian. Apa alasannya? Alasan yang pertama bahwa dia bermakna tahrim, Allah berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu," perintah untuk berhenti. Kalau larangan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram, ya berarti tidak perlu diperintahkan untuk ditinggalkan. Terkala ada perintah untuk ditinggalkan, kelazibannya apa? Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang haram, karena kalau bukan haram boleh dikerjakan. Jelas kan? Alasan bahwa an-nahyu yaftadhi al-fasad, membuat ibadah atau muamalah yang dilarang tersebut menjadi rusak adalah hadis Nabi, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun min dalil ay mardud wa ma nahaa 'anhu fa laysa 'alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakunu mardudan." Nah, sesuatu yang di atasnya tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang dilarang dalam agama ini ya otomatis dia bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi. Ini perintah Nabi, perkara Nabi tidak di atasnya. Dan tadi kaidahnya sesuatu yang perintah Nabi tidak ada di atasnya menjadi mardud, menjadi tertolak. Faham sisi pendalilannya? Sisi pendalilannya memang dari satu sisi kurang jelas, tapi mari kita berusaha untuk memahami istimbatnya Syekh. Kata beliau, dalil di antara dalil yang menerangkan kepada kita an-nahya, dengar itu. Ya, an-nahya yaqtadhi al-fasad adalah hadis Nabi, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna wa huwa rad." Setiap amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada urusan kami di atasnya, maka amalan tersebut tertolak, raddun ay mardud. Di sini seluruh Nabi menyatakan seluruh ibadah yang tidak sesuai dengan perintah Nabi, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditolak. Dari sisi mana kita ambil kesimpulan bahwa sesuatu yang dilarang pasti haram? Pasti rusak. Ya jelas di sini menyatakan, Nabi menyatakan sesuatu yang ada perintah kami di situ ditolak. Tertolak. Wa ma nahaa 'anhu, sisi pendalilannya seluruh larangan dari Nabi itu bukan termasuk ke dalam keumuman hadis ini. Kita melakukan suatu ibadah. Kata Nabi, kalau tidak sesuai nahku maka amalan tersebut tertolak. Lihat apa? Rusak. Ya. Nah, kalau kita melakukan suatu ibadah atau suatu muamalah yang itu dilarang oleh Nabi, otomatis ketika kita melakukannya, berarti kita telah melakukan suatu aktivitas yang tidak ada perintah tuntunan dari Nabi. Berarti rusak. Berarti setiap nahyun syar'i yaqtadhi al-fasad. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang sudah dilarang, otomatis dia sesuatu laisa alaihi amruna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang laisa alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mardud, aifa fasad. Ya, karena kalau enggak fasad enggak mungkin mardud. Jelas ini? Sisi pendalilannya? Rahman bingung kan? Jelas enggak? Sikit, kok sikit. Tapi jelas. Kok senyum? Hah? Ah, jelaskan. Dari sisi mana pendalilannya? Kok hadis Nabi man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun bisa dijadikan sebagai dalil anna nahya yaqtadhi al-fasad? Hah? Pasti enggak paham. Kenapa bilang paham kalau enggak paham? Abdurrahman, paham? Sedikit, jelaskan yang sedikit itu. Yang mana? Nanti seseorang mengatakan seluruh amalan yang tidak ada perintahnya, maka itu tertolak. Jadi juga larangan yang dilarang Nabi di dalam suatu ibadah, maka ibadah tersebut rusak. Antum terjemahin hadis tuh. Mana dari sisi pendalilannya bahwa hadis ini bisa menjadi dalil anna nahya fil asli yaqtadhi al-fasad? Ya, apa itu sesuatu yang dilarang itu? Kita bukan sedang bahas itu kok. Sekarang Nabi bilang sebuah amalan yang tidak ada perintah kami di atasnya, dia tertolak. Dari sisi mana hadis ini menjadi dalil untuk masalah kita yang sedang kita bahas? Anan nahya yaqtadhi al-fasad. Indah ya Al-Fad. Amalan tertolak adalah amalan nafsu. Ya. Terus di mana pendalilannya untuk kaidah anna nahya fil asli lil fasad yaqtadhi al fasad? Hah? Tiga orang enggak paham. Akhirnya. Karena setiap apa yang dilarang oleh Nabi misalnya untuk ibadah, maka kan misalnya nanti ayat itu. Jangan langsung misal. Anda enggak ada permisalan, enggak ada permasalahan dengan permisalan. Pembahasan. Dari sisi mana hadis ini menjadi dalil anna nahya yaqtadhi al fasad? Kok misal-misal? Larangan itu akan membuat sesuatu yang rusak. Ya, itu memang sedang kita bahas. Dalilnya ini, dari sisi mana pendalilannya? Bahwa setiap larangan dari suatu, dari sesuatu membuat sesuatu itu menjadi rusak. Dalilnya mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ada apa sisi pendalilan dari hadis ini? Kok bisa hadis ini ditarik kepada permasalahan ini? Dan ya Sufyan, kok menunjukkan larangan? Tidak ada. Laisa alaihi amruna berarti menunjukkan larangan. Nah, terus? Udah betul itu. Sekarang apa sih pendalilan dari hadis ini bahwa setiap perkara yang dilarang menjadi rusak? Dalilnya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa. Hadis itu secara tekstual hanya menyatakan setiap amalan yang tidak ada petunjuk Nabi di atasnya, dia amalan yang tertolak. Dari sisi mana kau bisa dijadikan sebagai dalil bahwa setiap perbuatan yang telah dilarang dia adalah amalan yang rusak? Masih belum paham. 4 orang enggak paham, 5 orang. Endak ya Imam? Enggak masuk. Itu di luar pembahasan, enggak pernah dibahas sama saya dan saya pun enggak bahas. Antum menerangkan faedah hadis. Faedah hadis berarti Nabi melarang kita untuk melakukan suatu ibadah yang tidak ada petunjuk dari beliau. Kita sedang bahas cara diterima malah. Enggak, kita sedang membahas bahwa apabila ada sebuah larangan dalam sebuah ibadah atau dalam terhadap sebuah muamalah, maka muamalah dan ibadah ini menjadi rusak. Kenapa? Karena dia sudah dilarang. Lianna nahya yaqtadhi fasad. Ini dalilnya. Dari sisi mana pendalilannya? Ini yang saya tanyakan. Pertanyaan aja berarti antum belum paham. Endak ya Ahmad? Ahsan, ini jawabannya. Sisi pendalilannya, Nabi di sini menyatakan setiap amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi, dia amalan yang rusak. Nah, setiap perkara yang sudah dilarang oleh agama ini, berarti dia bukan dari petunjuk Nabi. Kalau dilakukan otomatis rusak. Kenapa? Karena Nabi menyatakan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Sudah jelas nih. Taufik, jelaskan. Jelaskan. Tidak ada tuntunan yang berarti diajarkan untuk amalan itu besar. Ya itu hadis Nabi. Tapi belum paham juga. Allah mustahil. Ini ayat Al-Rahman. Anda enggak mau punya murid. Saya sudah belajar kitab ini, kitab itu. Rupanya itu kosong. Enggak paham. Belajar harus mampu memahami dan memahamkan orang lain. Itu cita-cita dalam belajar. Anda ayat Al-Rahman. Faham? Hah? Paham sedikit. Jelaskan yang sedikit itu. Saya tidak bertanya. Saya menanyakan dari sisi mana. Perhatikan pertanyaannya. Faham soal nisful jawab. Dari sisi mana Syekh Utsaimin menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasanya an-nahya yaqtadhi al-fasad. Ini pertanyaannya. Faham cara pertanyaan? Saya tidak bertanya apakah setiap amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi itu rusak. Saya tidak bertanya itu. Saya bertanya dari sisi mana hadis ini bisa dijadikan dalil untuk masalah an-nahya yaqtadhi al-fasad. Di sini kan Nabi tidak menyatakan barang siapa yang melakukan sebuah perbuatan yang dilarang maka amalan tersebut rusak. Kalau itu jelas pendalilannya. Tapi beliau cuma menyatakan barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kok Syekh bisa mengambil faedah dari hadis ini bahwa setiap sesuatu yang dilarang pasti rusak? Larangan terhadap sesuatu merusakkan sesuatu itu. Dari sisi mana? Paham pertanyaan? Pertanyaannya apa? Rahmat? Hah? Coba lagi pertanyaannya aja. Enggak usah jawabannya. Ini fatal nih kalau antum enggak paham nih. Ini pendalilan. Antum dengan rojim ya. Anna an-nasla ya ikhwan yaqtadhi fasad. Dalilnya mana amala laysa 'alaihi amruna fahuwa rad. Jadi sisi mana pendalilan ya Ustaz? Ya, setiap amalan yang tidak ada petunjuk dari maka dia rusak. Apa sisi pendalilan untuk masalah anna nahya li yaqtadhi al-fasad? Ini yang kita tanya. Apa pertanyaannya? Dari sisi mana hadis ini mengambil amalan Nah, pertanyaannya jangan ulangi pertanyaannya Taufik. Pertanyaan enggak paham udah pasti enggak paham jawabannya. Posisi mana jawaban menunjukkan hadis ini mengambil amalan dari sahabat yang bernama Warabun itu adalah yang amat jelekkan pasal. Itu pertanyaan juga enggak paham antum enggak balik jawaban. Sufyan, ulangi pertanyaannya. Mana Syekh menjadikan hadis ini maksudnya amalnya itu yang terlalu besar. Ahsan, itu pertanyaannya. Dari sisi mana hadis ini kok bisa dijadikan sebagai dalil atas masalah bahwa larangan itu konsekuensinya merusak. Artinya apabila jatuh sebuah larangan dalam suatu ibadah atau ibadah muamalah, maka ibadah atau muamalah tersebut menjadi rusak, enggak sah, enggak diterima. Li'anna nahya yaqtadhi al-fasad. Jawabannya Al-Fadz. Ahsan. Setiap suatu ibadah atau muamalah ya otomatis dia laisa alaihi amruna, laisa alaihi amrun nabi. Dan kaidahnya sesuatu yang laisa alaihi amrun nabi bahwa fasad. Itu sisi pendalilan. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang dilarang, otomatis kita telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk nabi. Karena petunjuknya suruh tinggalkan, kita lakukan, berarti kan tidak ada petunjuk. Dan kaidah menyatakan sesuatu yang tidak ada petunjuk dari nabi, dia tertolak. Tertolak kenapa? Karena rusak. Kalau enggak rusak enggak mungkin tertolak. Jelas ini. Ya. Ini sebagai pelajaran, bukan ana menyatakan diri ana pinter, tapi sebagai pelajaran. Banyak di Yaman belajar bareng, mayoritas belum bisa memahami yang belajar sahalah puasa ya orang-orang Indonesia. Sekian banyak enggak paham apa sisi pendalilan dari hadis ini untuk masalah an-nahya yaqtadhil fasad. Ya. Hifdzul masail min duni fahmiha ma fi faidah. Ma fi faidah. Fahmul masail wa ahum min hifdhiha. Ya. Ini harus dipahami benar-benar nih sisi pendalilan, karena ini dalil pokok. An-nahya yaqtadhi al-fasad. Jelas ya? Baik. Ini kaidah dasarnya. Hadza wa qa'idatul madhhab fil manhi an. Inilah kaidah menurut mazhab Hambali, anna an-nahya yaqtadhi al-fasad. Yaqtadhi al-fasad. Hambali demikian. Hanya saja hal yakunu batilan atau sahihan ma'at tahrim. Cuma sekarang menjadi sebuah pembahasan apabila suatu ibadah atau muamalah di dalamnya ada sesuatu yang terlarang, yang dilarang, apakah ibadah tersebut langsung dikatakan batal, tidak sah setelah dia dikatakan haram, atau terkadang suatu ibadah atau muamalah dia dikatakan haram tetapi tetap sah walaupun ada hal yang terlarang yang dilanggar. Faham sir pembahasan yang akan kita bahas? Brahman? Apa pembahasan yang akan kita bahas sekarang? Ini bahaya kalau antum enggak paham. Ana ngebut terus rupanya kalian anggo-anggo aja pulang. Ulang enggak bisa ngajar. Yang itu apa? Ini Abdul Rahman, apa pembahasan yang akan kita bahas sekarang ini? Kalau dia mana antum belajar enggak kayak gini lagi nih. Si Musafir enggak mau tahu antum. Paham, enggak. Boleh ada yang protes yang enggak belum paham, baru jelaskan. Selama diam semua dihantam terus rup. Paham? Apa yang akan kita bahas sekarang? Kurang paham. Taufik, apa yang akan kita bahas? Kurang. Sufyan? Alfaz? Bagaimana suatu ibadah dan muamalah yang dibangunnya pendapat larangan, apakah dia termasuk dari konsekuensi atau apa? Apakah dia termasuk dalam konsekuensi suatu ibadah yang besar? Dan ada pun suatu ibadah, aku sudah buat jawabannya belum kita bahas. Yang berubah bertanya hanya Frijal. Ini gaya berapa orang? 1, 2, 3. Gaya sangat luas gaya untuk dakwah sunnah. Apa yang akan kita bahas sekarang ini? Apakah sebuah ibadah itu batal atau sahih apabila masuk ke atau sahih? Diterima. Ahsan, tetap sahih. Terus Ahsan, ini akan kita. Apakah suatu ibadah yang sudah ada larangan, sesuatu yang dilarang dan dilanggar di dalamnya, langsung otomatis ibadah tersebut rusak, enggak diterima? Atau bisa jadi dia dikatakan tetap sah walaupun haram? Paham ya? Sedang antum sholat, sedang sholat melakukan sesuatu yang dilarang, apakah air wudhunya air curian, ya, pakaian yang dipakai pakaian curian, ya, ataukah yang lainnya sesuatu yang dilarang, apakah otomatis sholat tersebut menjadi tidak sah setelah dia dikatakan haram, perbuatan tersebut haram, atau sekadar dikatakan perbuatan tersebut haram tetapi ibadah tetap sah. Faham ya? Tetapi yang akan beliau bahas ini menurut mazhab Hambali. Jadi jangan keluar dulu dari mazhab Hambali. Mazhab selain mazhab Hambali beda lagi dan jadi jangan. Faham ya? Sehingga itu jangan nukilkan dari sini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama in kana nahyu aidan ilahi, itu bukan pendapat ulama, itu pendapat mazhab Hambali, rincian dalam mazhab Hambali. Jelas kan? Jadi, menurut mazhab Hambali seperti yang berikut ini. Jam berapa sudah? Jam 10 lewat. Ada deras? Tidak ada. Kami sampai jam berapa? Betul. Tabelan jalan itu. Oke. Yang betul. Hah? Betul. Hah? Betul. Ya, tadi iya katanya. Rahman. Hah? Serah ini jawaban politikus ini. Imam. Di jam 11. Sofian? Nah, tengah-tengah. Yang mana tengah-tengah? Jam 11 lewat dikit. Jam 11 kurang. Alfaj? Jam 11. Afrijal? Setengah 11. Ahmad? Setengah 11. Baik. Qal? Sudah cukup sampai sini ya. Ini aja udah pusing ya. Baca dulu. Baik-baik. Besok akan saya terangkan. Pokoknya pembahasan yang akan kita bahas rincian nahi dalam mazhab Hambali, ini judulnya. Rincian an-nahi. Kapan nahi itu bisa merusak ibadah dan kapan nahi itu hanya sekedar dikatakan haram tetapi ibadah atau muamalah tersebut masih tetap sah. Jelas? Ini akan kita bahas menurut rincian dalam mazhab Hambali. Saya itu baru akan kita sebutkan secara mazhab ulama, secara jumlah di luar mazhab Hambali. Jadi sebelum bahas sesuatu itu antum harus paham dulu tasawur masa. Jangan langsung masuk khilaf, akhirnya salah mengkilkan. Paham ya? Contohnya misalkan ulama khilaf dalam mazhab cadar, secara umum langsung itu ya keliru. Ulama khilaf dalam masalah isbal, ya keliru. Sebutkan dulu pokok-pokok masalah. Misalkan dalam bab isbal, ulama sepakat isbal itu haram kalau tujuannya sombong, satu. Dan mereka sepakat bahwa adamul isbal itulah yang paling mencocoki sunnya. Hanya saja terjadi khilaf kalau isbal tersebut tidak dibangun di atas kesombongan. Di sini barulah ada tiga pendapat, mubah, ya, haram atau kamu makruh. Demikian juga bab cadar, yang langsung antum bab khilaf. Untuk bingung nanti ketika bab fikih, akhirnya masalahnya kok di sini begini, di sini begini, bingung, nggak bisa menyimpulkan. Sebelum masuk udah tahu dulu kesimpulannya. Ulama sepakat cadar itulah yang paling mencocoki sunnah. Kedua, mereka sepakat apabila wanita melakukan menimbulkan fitnah kalau tanpa pakai cadar, maka sepakat seluruh mereka apa, wajib ditutup. Nama yang berpendapat mereka sepakat wajib tutup itu, ada yang alasannya karena wajah itu aurat, ada yang alasannya bukan karena wajah sebagai aurat tetapi untuk menutupi pintu fitnah. Tetapi terjadi khilaf apabila si wanita yang tidak bercadar itu tidak menimbulkan fitnah. Ini letak khilaf. Kemudian sebutkan dulu, mereka sepakat kalau di dalam sholat tidak boleh menutup wajah secara umum. Jelas ya? Ini hal seperti ini perlu. Ini begini juga. Jangan nanti di luar pelajaran antum bilang bahwa ulama khilaf pendapat. Yang pertama, idakan nahyu aidan ila dzatil manhi aw syarti fa yakunu batilan. Mazhab yang kedua, in kana nahyu aidan ila amrin kharij la yata'allaqu bi dzatil manhi wala bi syarti wala yakunu batilan. Ini bukan mazhabnya ulama, tapi ini rincian dalam mazhab Hambali. Jelas ya? Hal yang seperti ini perlu antum perhatikan ketika baca kitab. Sehingga tidak salah nukil. Contohnya lagi misalkan orang ketiga bahas bab kunut, langsung dia bilang kunut khilaf ulama, kan enggak nyambung. Tapi bahas dulu kunut, kemudian katanya ada hadis dalam Sahih Bukhari tentang kunut. Betul, padahal kunut dalam Sahih Bukhari kunut nazilah. Dudukkan dulu masalah. Yang pertama, para ulama sepakat dianjurkannya kunut nazilah. Bahwa kunut dalam Islam, dalam ibadah, di dalam salat ada tiga. Kunut yang dia khusus untuk salat subuh, ada yang kunut yang dibahas maksudnya, ada yang kunut hanya di salat witir. Yang ketiga kunut nazilah. Terkait kunut witir, ulama sepakat dianjurkan yang satu. Berikan kesimpulan dulu. Terkait kunut nazilah, ulama pun sepakat. Hanya saja terjadi khilaf di antara ulama tentang kunut nazilah. Apakah pernah terjadi kunut nazilah di masa Nabi di dalam salat subuh? Sebagian riwayat menyatakan ada. Sebagian riwayat menyatakan tidak ada. Yang menyatakan ada Nabi pernah kunut dalam salat subuh, yang maksudnya kunut nazilah. Yang hadisnya dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga yang terjadi khilaf di antara ulama mazhab, adakah kunut yang itu khusus untuk salat subuh bukan sebagai nazilah? Nah, ini hadisnya tidak ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Hadisnya di luar Bukhari dan Muslim. Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang kesahihan hadisnya. Adapun hadis dalam Sahih Bukhari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnut fil fajr adalah qunut nazilah. Jelas ya? Sehingga jangan salah sih. Simpul, sampai datang seorang yang nampaknya cerdas, dia bilang dalam masalah qunut salat subuh ada sekian hadis. Dalam Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim bahlul. Dia bawakan hadisnya. Betul. Tapi itu hadis dalam qunut nazilah dalam Sahih Bukhari. Nah, ini hal yang seperti ini perlu diperhatikan. Bagaimana cara? Ketika baca harus hati-hati. Yang berburu-buru baca, baca harus teliti. Butuh waktu. Butuh waktu, butuh pengorbanan, keseriusan, ketelitian dalam membaca sehingga tidak salah menyimpulkan. Nah, itu bahannya antum bisa seperti adalah mengambil mafatihul ulum. Mafatihul ulum dalam usulul fiqh, mafatihul ulum dalam ilmu mustalah, mafatihul ulum dalam bab fiqh, mafatihul ulum dalam bab akidah. Jelas kan? Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.